Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tahsilul usul ila fahmi ilmil usul. Kita sampai pada bab an-nasakh, masalah penghapusan hukum. Qala al-musannifuna rahimallahu man ahya minhum wa hafidhahu wa hafidha man ahya minhum. Ta'rifuhu, pengertian nasakh. Lughatan, dalam bahasa Arab, kata-kata nasakh yutlaq digunakan bimakna dengan dua pengertian. Yang pertama, al-izalah, menghilangkan. Contohnya, nasakhatis syamsu adzil, matahari menghilangkan bayang-bayang. Artinya azalathu, menghilangkan bayang-bayang. Wahallat mahallahu, dan menggantikan posisi bayang-bayang. Contoh kalimat yang kedua, nasakhatir rihul athara, angin nasakhat menghilangkan al-athara, jejak kaki. Jejak kaki di padang pasir. Ay azalathu, menghilangkan jejak kaki. Kemudian yang kedua, wa yutlaq, dan digunakan kata-kata nasakha aidan juga ala ma yusbuhun naqla, dengan makna yang serupa dengan memindah, yaitu dengan makna menyalin. Makna nasakh yang kedua secara bahasa adalah menyalin. Contohnya, nasakhtul kitaba, aku menyalin buku itu. Ain naqaltu syai'an yusbihu ma fihi, aku pindahkan sesuatu yang serupa dengan isi buku itu. Wa wada'tuhu fi mahallin akhar, kemudian aku letakkan di tempat yang lain. Walladhi, dan makna yang mencocoki makna istilah untuk nasakh dari dua makna bahasa adalah maknanya yang pertama. Karena nasakh dalam istilah para ulama usul fikih, maknanya adalah raf'ul hukmi thabiti bi khitabin mutaqaddamin bi khitabin akharin mutarakhin anhu. Nasakh adalah raf'ul hukmi, menghilangkan hukum athabit yang ada, bi khitabin, dengan dalil mutaqaddam, yang lebih dulu. Dihapus bi khitabin, dengan dalil akhar yang lain, mutarakhin, belakangan. Anhu, dari dalil sebelumnya. Penjelasan definisi athabit, yaitu wasfun, adalah sifat bagi hukum. Bi khitabin mutaqaddam, ini berkaitan dengan thabit. Wa bi khitabi thaniyati muta'alliqun bi raf'i, dan juga berkaitan dengan khitab atau dalil yang kedua, yang itu dalil yang menghilangkan hukum. Sedangkan dhamir anhu kembali ke thabit bi khitabin wa taqaddim. Ya, maka bi khitabin akhar, dengan dalil yang lain, mutarakhin, yang lebih belakangan, anhu, dari dalil sebelumnya. Raf'il hukmi jinsun ya'umun naskha wa ghairahu mimma yakhruju bil quyudi taliyati lidzalika. Raf'ul hukmi, maka di definisi ada ungkapan menghilangkan hukum. Kalau cuma kalimat menghilangkan hukum, maka ini ya'umu, mencakup nasakh dan yang lain. Yang ini terbedakan bil quyudi taliyah, dengan ketentuan selanjutnya. Ketentuan selanjutnya apa? Athabit bi khitabin mutaqaddam. Karena ada tambahan athabit bi khitabin mutaqaddam, maka tidak termasuk nasakh al-bara'atul asliyah. Al-bara'atul asliyah. Bi ijabi salati wa zakati wa sawmi wal haji wa ghairi dhalika. raf'un lil bara'ati asliyati walaysa bin naskhin. Maka karena ada tambahan athabit bi khitabin mutaqaddam, maka ini tidak termasuk dalam nasakh, adalah al-bara'ah al-asliyah. Bara'ah artinya bebas, asliyah hukum asal. Hukum asal mukallaf itu bebas dari kewajiban. Bebas dari kewajiban, hukum asal mukallaf itu bebas, tidak ada kewajiban untuk bayar utang kecuali jika ada bukti kalau dia punya utang. Tidak ada kewajiban untuk sholat, untuk puasa dan yang lain kecuali setelah terdapat dalil yang mewajibkan untuk puasa, untuk sholat dan yang lain. Maka hukum asal manusia tidak terkena beban syariat, itu namanya al-bara'atul asliyah. Ketika turun ayat mewajibkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, maka ayat ini menghilangkan bara'atul asliyah. Semula tidak wajib puasa Ramadan. Kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Apa yang terjadi? Ayat ini menghilangkan bara'atul asliyah. Menghilangkan bara'atul asliyah. Nah, kalau menghilangkan bara'atul asliyah itu bukan nasakh. Karena nasakh itu menghilangkan hukum berdasarkan dalil. Menghilangkan hukum yang hukum tersebut ada berdasarkan dalil. Tadi definisinya menghilangkan hukum atsabit yang ada bi khitabin mutaqaddam, dengan dalil yang lebih ada duluan. Maka nasakh itu ada perubahan hukum, namun hukum yang diubah adalah hukum yang semula itu ada karena dalil. Kalau hukum itu semula ada karena bara'atul asliyah, kemudian bara'atul asliyahnya dihilangkan karena satu dalil, maka di sini tidak terjadi nasakh. Di sini tidak terjadi nasakh. Nasakh harus penghilangan hukum yang hukum itu berdasarkan dalil. Kalau penghilangan hukum, perubahan hukum, yang hukum pertama itu ada, hukum pertama itu ada, itu karena bara'atul asliyah, maka itu bukan nasakh. Oleh karena itu fa'ijabu sholati wa zakat, maka kewajiban sholat, zakat dan puasa, haji dan yang lain itu adalah raf'un, menghilangkan bara' asliyah, walaysa bin naskhin, dan bukan penghapusan hukum. Kemudian ada kuyut selanjutnya, ketentuan selanjutnya bi khitabin akhar, dihapus dengan dalil yang lain. Maka yakhruju minhu, maka karena ketentuan ini, maka tidak termasuk nasakh raf'ul hukmi bil jununi wal mauti, hilangnya hukum dan berubahnya hukum karena mukallafnya jadi gila atau mati. Maka semula dia wajib sholat, setelah sinting jadi tidak wajib sholat, terjadi perubahan hukum. Perubahan hukum untuk orang ini disebut nasakh? Bukan. Karena perubahan hukum yang disebut nasakh harus berubah karena adanya dalil yang lain, dalil kedua yang mengubah hukum yang terkandung dalam dalil pertama. Kemudian ketentuan berikutnya mutarakhin anhu, dalil kedua itu belakangan, datangnya belakangan dibandingkan dengan dalil yang pertama. Maka tidak termasuk nasakh makana muttasilan bil khitab. Makana muttasilan bil khitab. Perubahan yang itu bersambung dengan dalil pertama sejak awal, semacam takhsis. Terutama itu takhsis dengan mukhassis muttasil. Maka itu bukan bukan nasakh, karena sudah turun seperti itu. Enggak kemudian ini pertama, kemudian datang yang kedua. Fa inna dzalika, maka takhsis terutama dengan mukhassis muttasil la yusamma naskhan, tidak disebut nasakh. Wa ila kai, berikut ini contoh yang akan kami tambahkan. Nazidu bi ta'rif, kami tambahkan dengannya at-ta'rif, definisi di atas, supaya definisi di atas tambah wuduhan jelas. Wa huwa, contohnya anal wajib, bahasanya yang wajib di awal Islam adalah musabarah, bersabar. Satu orang dari kaum muslimin itu bersabar, wajib bersabar ketika harus menghadapi dan berperang menghadapi 10 orang kafir. Fil harbi, dalam peperangan. Summan nusikha dalika, kemudian hukum ini dihapus. Wajibnya bersabar seorang muslim menghadapi 2 orang kafir. Maka wajibnya bersabar seorang muslim menghadapi 10 lawan adalah hukmun, adalah hukum thabata bi khitabin mutaqaddam. Hukum yang ada berdasarkan dalil yang duluan, yaitu firman Allah Ta'ala, iyakun minkum isruna sabiruna yaglibuna yaglibu mi'atain. Jika ada dari kalian 20 orang yang bersabar, maka 20 orang yang bersabar itu bisa mengalahkan 200 orang kafir. Farufi'a hadal hukmu, kemudian hukum ini dihilangkan. Bikhitabin akhar, dengan adanya dalil yang lain, muta'akhar, yang datangnya belakangan, yaitu firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada kalian. Sebelumnya tidak ada keringanan, saat ini ada keringanan. Wa alima, dan Allah mengetahui, anna fikum da'fa, ada kelemahan pada diri kalian. Maka jika kalian 100 orang yang bersabar, maka itu bisa mengalahkan mi'atain, 200 orang kafir. Al-ayata. Maka itu contoh nasr. Dulu ada ayat isinya ketika terjadi peperangan antara muslim dengan kafir, perbandingan pasukannya 1:10, maka tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur, wajib bertahan, wajib bersabar. Maka kemudian ini muslim pasukannya, tentaranya 20, musuhnya 200, tidak boleh mundur. Tidak boleh jadi alasan mundur. Namun kalau perbandingannya lebih dari 1:10, nah itu boleh mundur. Boleh mundur, itu bisa jadi alasan untuk mundur. Setelah itu Allah beri keringanan. Enggak boleh mundur itu kalau 1:2. Kaum muslimin 100, musuhnya 200. Maka itu enggak boleh mundur. Nah, kalau ini kaum muslimin 100, musuhnya 500, nah, boleh mundur. Bisa jadi alasan untuk mundur. Dan itu kabur yang tidak salah. Kabur yang tidak keliru. Nah, kemudian bolehnya nasakh, yaitu bolehnya nasakh menurut akal. Jawaz di sini berkaitan dengan akal. Wa wuku'uhu, dan terjadinya berkenaan dengan realita. Maka akal mengatakan nasakh itu satu hal yang mungkin. Dan realita menunjukkan kalau nasakh itu memang betul-betul terjadi. Maka nasakh itu adalah satu hal yang mungkin terjadi aklan menurut akal, wawaki'un, dan real terjadi syar'an menurut syariat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, manansakh min ayatin, tidaklah kami hapus satu ayat atau kami lupakan satu ayat, niscaya kami akan datangkan bikhairin minha, ayat yang lebih baik atau yang semisal. Demikian juga firman Allah, Allah menghapus ma yasha, apa saja yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan apa saja yang Allah kehendaki, dan sisi Allah umul kitab lauhil mahfud. Demikian juga firman Allah, wa idza badalna ayatan makana ayatin, dan jika kami ganti satu ayat sebagai pengganti untuk ayat yang lain. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masahahanhu, dalam hadis yang sahih dari Nabi, Nabi mengatakan, dulu aku larang kalian untuk melakukan ziarah kubur, sekarang silahkan kalian melakukan ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirul akhirata, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Maka dalil-dalil di atas dalam menunjukkan bolehnya, mungkinnya nasakh itu terjadi aqlan, secara akal, wasyar'an, dan secara syariat. Id laukana mumtana'an, karena jika mustahil, lam yaqa', tentu tidak terjadi. Lakinnahu waqa'a, akan tetapi terjadi berdasarkan nas-nas yang telah disebutkan, wa madan dalil-dalil fi ma'naha, yang semakna dengannya. Dan nasakh itu bisa terjadi pada Al-Quran dan terjadi pada hadis. Maka berkenaan dengan nasakh yang terjadi pada Al-Quran, maka pembahasan berikutnya nasakh tulisan dan hukum. Maka untuk nasakh dalam Al-Quran yang qasim terjadi, an-nasu nasakh bihadal i'tibar, dengan sudut pandang ini, yaitu tulisan ataukah hukumnya, ada tiga macam nasakh. Yang pertama, naskhu rasmil ayati, dihapusnya tulisan satu ayat, ma'a baqa'i hukmiha, namun hukumnya tetap baqa', tetap ada. Contohnya ada ayat rajam. Dulu ada ayat rajam di mushaf Al-Quran. Dulu pada awalnya ada ayat yang disebut ayat rajam, yang bunyinya as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhuna al-battata nakalam minallah wallahu azizun hakim. Maka jika saykhah was-saykhah, jika laki-laki yang tua dan perempuan tua, jika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya al-battata tanpa ampun, nakalan sebagai bentuk hukuman dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, dulu ada ayat semacam ini, kemudian tulisannya dihapus, sehingga mushaf Al-Quran yang ada sekarang tidak ada ayat ini, karena tulisannya sudah dihapus, namun hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap berlaku, dan ini menunjukkan kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak jumpai dalam kitabnya ayat rajam, namun mereka mengimani hukum rajam, berkebalikan dengan orang-orang Yahudi yang di kitabnya ada ayat rajam, namun mereka tidak mengimani hukum rajam. Dari mana kita tahu ada ayat bunyi semacam ini? Kama tsabata, sebagaimana riwayat yang valid, at-tanwihu, mengingatkan bihadil ayat, di ayat ini ada riwayat yang valid dari Umar radhiyallahu anhu saat beliau menyampaikan hal tersebut dalam khutbah beliau, yang riwayatnya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dihapusnya hukum ayat tanpa tulisannya. Tulisannya tetap ada, namun hukumnya tidak berlaku. Contohnya adalah penghapusan hukum ayat yang menegaskan bahasanya masa iddah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, adalah haulan satu tahun. Ma'abaqai rasmiha, padahal tulisannya masih ada di mushaf. Masih ada fil mushafi, di mushaf. Wabaqai tilawatiha, dan masih tetap ada ganjaran untuk membacanya. Maka di awal Islam, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya satu tahun, kemudian dihapus menjadi 4 bulan 10 hari, dan semuanya adalah ayat Al-Quran. ayat yang mengatakan setahun ada di Al-Quran, dan ayat yang mengatakan 4 bulan 10 hari juga ada dalam Al-Quran, bahkan ayatnya berdekatan dalam mushaf Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dihapus tulisan ayatnya dan hukumnya, sehingga ma'an sekaligus dua-duanya dihapus. Contohnya yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Ibunda Aisyah mengatakan, kana fima unzila minal Quran, di antara ayat yang dulu diturunkan dan itu bagian dari Al-Quran, dulu ada ayat yang bunyinya asuradu'atin ma'lumatin yuharrimna. Ada ayat yang bunyinya 10 kali persusuan itu menyebabkan mahram. Sumanusikhna, kemudian dihapus hukumnya dengan 5 kali persusuan yang diketahui. Fatwufiyah, dan wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahunna, dan ayat tersebut adalah di antara ayat yang dibaca dari Al-Qur'an. Fa ayatu tahrim, maka ayat pemahraman karena 10 persusuan telah mansukh, telah dihapus tulisannya dan hukumnya. Dan ayat at-tahrim, pemahraman karena 5 kali persusuan, sudah dihapus tulisannya tanpa hukumnya. Hukumnya masih berlaku, tulisannya tidak ada. Oleh karena itu terkumpul dalam hadis ini 2 contoh. Contoh mansukhi tilawah, dihapus bacaan dan tulisannya sekaligus hukumnya, dihapus bacaan dan tulisannya tanpa hukumnya. Kama tara, sebagaimana Anda lihat. Kemudian ketika satu hukum itu dihapus, maka terkadang ada gantinya dan terkadang tidak ada gantinya. Ya gantinya, ya dulu wajib terus jadi tidak ada kewajiban, begitu saja. An-nasukh ila ghairi badalin, dihapus namun tidak ada gantinya. Ya, mazhab atau pendapat jumhur ulama, boleh terjadi nasakh tanpa ada ganti untuk hukum yang dihapus. Di antara dalil jumhur dihapusnya kewajiban takdimi sedekah, bersedekah terlebih dahulu sebelum bisik-bisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum ini diganti dihapus ila ghairi badalin, dan tidak ada gantinya sebagaimana di surat Al-Mujadilah. Maka ada ayat di surat Al-Mujadilah yang mewajibkan kaum muslimin kalau mau konsultasi 4 mata dengan Nabi, maka wajib bersedekah terlebih dahulu. Sedekah terlebih dahulu baru boleh konsultasi 4 mata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukum ini sebelum sempat diamalkan oleh para sahabat sudah dihapus. Dihapus dan tidak ada gantinya. Ya, gantinya orang mau sedekah, mau enggak sedekah terserah. Enggak ada gantinya. Dan sedekah diganti sholat apa diganti apa, itu enggak ada gantinya. Kalau misalnya sedekah dihapus diganti sholat 2 rakaat, nah itu kan berarti ada gantinya. Ini enggak. Kewajiban sedekah dihapus dan tidak ada gantinya. Kemudian nasakh ila badalin, dihapus dan ada gantinya. Penghapusan hukum ila badalin dan ada gantinya tidak lepas, layakhlu, tidak lepas dari satu dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang menghapus hukumnya lebih ringan daripada yang dihapus. Yang menghapus sama beratnya dengan yang dihapus. Kemudian yang menghapus itu malah hukumnya lebih berat daripada yang dihapus. Ya, tidak ada perselisihan tentang jawaz mungkin terjadinya 2 jenis pertama. Alif dan ba itu disepakati. Adapun nasakh bentuk yang ketiga diperselisihkan. Falqaul bi jawazihi, dan pendapat yang mengatakan mungkin terjadi adalah pendapat jumhur ulama usul fikih. Dan contohnya sebagai berikut. Hukum dihapus ila badalin akhaffa, diganti dengan hukum yang lain yang lebih ringan. Contohnya adalah tadi ayat musabarah. Jika kalian 20 orang yang sabar harus bisa mengalahkan 200 orang. Kemudian dihapus, jika kalian ada 100 orang bersabar harus bisa mengalahkan 200 orang kafir. Maka wajibnya bersabar satu menghadapi dua orang tentu lebih ringan daripada wajibnya bersabar satu orang menghadapi 10. Dan penghapusan kepada hukum yang sama beratnya atau sama ringannya. Contohnya dihapus kewajiban menghadap Baitul Maqdis yang thabit, yang hukumnya itu ada berdasarkan hadis, dihapus dengan ayat Al-Quran. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkalah wajahmu ke arah masjidil haram. Fastiqbalul Ka'bah, maka menghadap Ka'bah itu selevel dengan menghadap Baitul Maqdis binisbah kalau ditinjau dari perbuatan mukallaf. Kalau ditinjau dari perbuatan mukallaf itu sama beratnya atau sama ringannya. Tidak ada yang lebih berat dan tidak ada yang lebih ringan. Kemudian dihapus, kemudian hukum penggantinya itu lebih berat. Contohnya adalah dihapusnya takhyir. Boleh memilih antara puasa bulan Ramadan ataukah memberi makan. Bita'ayun, kemudian dihapus. Harus, ta'ayun harus puasa. Dan dihapusnya perintah para sahabat untuk tidak berperang dan masa bodoh dari perbuatan orang-orang musyrik, dan dihapus dengan wajibnya berjihad. Maka penghausan puasa lebih berat, tentu lebih berat daripada at-takhyir, boleh memilih antara puasa dan memberi makan. Dan wajibnya berperang tentu lebih berat daripada tidak berperang. Ya, maka di awal Islam, puasa itu wajib mukhayyar. Diwajibkan atas kalian puasa, namun kalian boleh milih. Kalian boleh milih, namun boleh milih antara puasa ataupun tidak puasa, namun diganti dengan fidyah. Pada awal Islam, di awal syariat puasa boleh milih. Maka boleh jadi orang yang kaya milih bayar fidyah saja daripada puasa. Namun milih fidyah boleh, milih puasa juga boleh. Dan ketika itu Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian milih puasa itu yang lebih baik. Tapi seandainya milih bayar fidyah enggak apa-apa. Ya, setelah itu kemudian turun Al-Baqarah ayat 185 yang itu mengharuskan tidak boleh tidak kalau kuat puasa wajib puasa. Yang boleh tidak puasa yang punya uzur. Itu kondisi berikutnya. Di sini terjadi nasakh kepada sesuatu yang lebih berat. Dan di awal dakwah di Mekah tidak boleh perang. Diganggu wajib sabar, tidak boleh melawan. Kemudian hukum ini dihapus ketika di Madinah. Diganggu, balas. Perang tidak apa-apa, bahkan wajib, bahkan diperintahkan. Maka dihapus kepada hukum yang lebih berat. Kemudian penghapusan hukum yang berdasarkan dari Quran ataukah sunnah dihapus dengan kitabin ayat Al-Quran atau juga sunnatin atau hadis. Maka penghapusan dengan melihat apa yang dihapus dan apa yang menghapus, maka ada beberapa macam. Yang pertama ayat Al-Quran dihapus oleh ayat. Tidak ada perselisihan bolehnya penghapusan semacam ini. Contohnya adalah ayat masalah iddah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Demikian juga ayat tentang musabarah, kewajiban bersabar menghadapi musuh. Itu ayat dihapus oleh ayat. Kemudian yang kedua, hadis dihapus oleh ayat. Wa min amtsilati, di antara contohnya adalah dihapusnya kewajiban tawajuh menghadap ke Baitul Maqdis yang ini ada berdasarkan hadis, dihapus dengan ayat Al-Quran. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian yang ketiga, ayat Al-Quran dihapus hukumnya dengan hadis. Wa yastamil hadal qismu, dan macam ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah penghapusan ayat dengan hadis ahad. Dengan hadis ahad, maka ada hukum yang ada dalam ayat Al-Quran kemudian dihapus dengan hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Maka pendapat yang melarang terjadinya hal ini adalah pendapat jumhur. Alasannya li'anal qata'i, karena sesuatu yang nilainya pasti tidak boleh dihapus oleh dhanni, sesuatu yang hukumnya sangkaan kuat. Kemudian yang kedua, penghapusan ayat dengan hadis mutawatir. Ada juga pendapat yang tidak membolehkannya. Dan pendapat bin man'i yang melarang terjadinya nasakh jenis ini adalah qaulul ba'di, adalah pendapat sebagian ulama usul fikih berdalil dengan firman Allah Ta'ala, tidaklah kami hapus satu ayat atau kami melupakannya kecuali kami datangkan yang lebih baik atau semisal. Maka minimal semisal. Dan hadis meskipun tawatir dianggap tidak semisal dengan ayat Al-Quran. Wa wajud dalalah, dan sisi pendalilannya, bahasanya hadis la takunu, tidaklah semisal Al-Quran, tidak pula lebih baik dari Al-Quran. Namun pendapat yang membolehkan nasakh ayat dengan hadis mutawatir adalah pendapat jumhur, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Hajib. Dan dalil dari pendapat ini, annal kula wahyun, baik ayat Al-Quran ataupun hadis, dua-duanya adalah wahyu dari Allah. Waqad waqa'a naskhul wasiyati, dan telah terjadi penghapusan kewajiban wasiat untuk orang tua dihapus dengan hadis. La wasiyata li warisin, tidak boleh ada wasiat harta untuk orang yang dapat warisan. Fa inal ijma', maksudnya ijma', qad inaqada, telah terjadi. Terjadi ijma' untuk makna kandungan hadis ini. Dan yang benar, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, penghapusan ayat Al-Quran dengan hadis ahad ataupun mutawatir, itu satu hal yang boleh. Kenapa? Karena ini adalah penghapusan hukum, maka tidak kita katakan ini qat'i dengan dhanni, karena ini masalahnya masalah hukum, bukan masalah nilai kepastian kedatangan atau datangnya dalil tersebut. Ditambah lagi dengan contoh yang ada, yang itu telah jadi ijma' ulama. Ada ayat yang memerintahkan untuk ketika orang itu tidak meninggal dunia dan dia punya harta yang banyak, untuk menetapkan wasiat harta untuk ayah dan ibu mayit. Dan ulama ijma' ayat ini tidak berlaku, dan yang menghapus adalah hadis yang hadis ini statusnya hadis ahad. Statusnya hadis ahad, la wasiyata li warithin. Ini hadis ahad, bukan mutawatir. Maka telah terjadi, dan ada ijma' dalam masalah ini. Sehingga satu hal yang mungkin saja terjadi, bahkan realita menunjukkan itu telah terjadi. Kemudian penghapusan hadis dengan hadis. Ittifaqan, maka terjadi ittifaq tentang bolehnya penghapusan hadis ahad dan mutawatir dihapus dengan hadis mutawatir. Demikian juga sepakat ulama bolehnya penghapusan hadis ahad dengan ahad. Namun ikhtilafan, terjadi perselisihan tentang boleh dan tidaknya penghapusan hadis mutawatir dengan ahad. Ya, maka berkaitan dengan penghapusan hadis dengan hadis ada tiga macam. Ya, ada tiga macam. Ahad atau ada empat macam. Ahad dihapus dengan mutawatir, boleh dengan sepakat. Mutawatir dihapus dengan mutawatir, boleh dengan sepakat ulama. Ahad dihapus dengan ahad, ini juga boleh dengan sepakat ulama. Tiga-tiganya boleh dengan sepakat ulama. Ada yang keempat yang diperselisihkan, yaitu hadis mutawatir dihapus oleh hadis ahad. Dan di antara contoh penghapusan hadis dengan hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, fazuruha, namun sekarang silahkan kalian melakukan ziarah kubur. Namun penghapusan hadis dengan contoh yang baru saja kita baca, itu kalau ditermati contoh dengan ini kurang bagus. Kenapa? Tidak kita jumpai teks hadis melarang ziarah kubur. Itu tidak ada. Teks hadis larangan ziarah kubur itu tidak ada. Yang sampai kepada kita itu cuma ada satu teks yang mengkabarkan dulu ada pelarangan ziarah kubur, kemudian teks tersebut menasakhnya, menghapusnya. Maka contoh dengan ini sebenarnya kurang bagus. Contoh yang bagus, ini ada teks hukumnya demikian, ada hadis demikian, kemudian datang setelah itu hadis yang lain, yang ini dulu memerintahkannya, kemudian hal ini kemudian melarangnya, atau dulu mewajibkannya, kemudian sekarang sudah tidak lagi wajib. Nah itu kalau contohnya seperti itu lebih bagus, karena ada dua dalil, maka nanti bisa jadi seperti definisi. Definisi kan di menurut definisi nasakh ada hadis yang duluan, ada dalil duluan, isi hukumnya demikian, kemudian dihapus oleh dalil yang lain dan itu datangnya belakangan. Ya, maka kalau contohnya dua hadis itu lebih bagus karena sesuai dengan definisi. Tapi kalau contohnya ini contoh yang kurang bagus karena kita tidak jumpai hadis, teks hadis yang melarang ziaratul kubur. Maka contoh yang tepat, kalau contoh yang di situ ada dua hadis, maka hadis yang misalnya hadis yang memerintahkan untuk berwudu karena memakan makanan yang disentuh oleh api, mewajibkan wudu. Kemudian hadis yang lain yang sudah tidak lagi mewajibkan. Sudah tidak lagi mewajibkan. Kemudian contoh yang lain adalah ada hadis Contoh lain adalah ada hadis yang memerintahkan untuk berdiri ketika ada jenazah lewat. Ketika ada jenazah lewat, meskipun itu jenazah orang kafir, Nabi perintahkan dan diwajibkan untuk berdiri. Dan setelah itu ada hadis yang lain yang memerintahkan untuk tetap duduk dan tidak perlu berdiri ketika ada jenazah lewat. Maka kewajiban berdiri dihapus oleh hadis yang lain yang bahkan memerintahkan tetap duduk seperti biasa ketika ada jenazah lewat. Kemudian penghapusan hadis mutawatir dan ahad, bimutawatir dengan mutawatir dan ahad. Aswar al-mumkinah fi dhalika, gambaran yang mungkin terjadi dalam hal ini adalah ada tis'un, ada sembilan. Taqaddama telah lewat fil bahsi dalam pembahasan Allah di kebelah hadza sebelum ini. Oleh karena itu maka kami akan menyebutkannya secara global, ijmalan secara global, fima yali berikut ini. Nasakh mutawatir minal Quran, penghapusan ayat Al-Quran, yaitu tentu saja semuanya mutawatir dengan mutawatir minhu dari ayat Al-Quran. Penghapusan mutawatir dari hadis, hadis mutawatir dengan juga hadis yang mutawatir. Penghapusan al-ahad minas sunnah, hadis ahad bil ahad dengan hadis yang ahad. Wa nasikh fi hadis suar athalas, dan dalil yang menghapus untuk tiga contoh di atas semuanya sederajat dengan yang dihapus. Kemudian yang keempat, hadis ahad dihapus dengan ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima, hadis ahad dihapus dengan hadis mutawatir. Kemudian yang keenam, hadis mutawatir dihapus dengan Al-Quran. Yang Al-Quran ini seluruhnya mutawatir. Maka nasikh yang menghapus dalam tiga contoh di atas, 4-6, yang menghapus itu lebih tinggi daripada yang dihapus. Kemudian ketujuh, Al-Quran, ayat Al-Quran dihapus hukumnya dengan hadis mutawatir. Ayat Al-Quran dihapus hukumnya dengan hadis ahad. Kemudian hadis mutawatir hukumnya dihapus dengan hadis ahad. Wanasir dan dalil penghapus dalam tiga kasus ini, 7-9, itu duna di bawah yang dihapus. Kesimpulan macam-macam nasakh itu seperti ini. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, pembahasan setelahnya itu al-ijma atau konsensus ulama. Pengertian ijma, ijma dalam bahasa Arab digunakan dengan dua makna. Makna yang pertama adalah kesepakatan. Contoh kalimatnya ajma al-qaumu ala kada, artinya ittafaqu alaihi, mereka sepakat akan satu hal. Wahada dan hal ini layak ta'ata tidak mungkin terjadi kecuali dari sekelompok orang. Kemudian tekad bulat. Tekad bulat, al-azmu al-musammam. Itu terjemah bahasa Indonesianya bulat. Kalau terjemah Jawanya ada yang lebih pas, budek. Niat al-musammam yang budek. Aslinya kan budek. Yang tuli kemudian sudah enggak lagi menerima nasihat, enggak menerima masukan. Al-asmu al-musammam, tekad atau niat al-musammam. Kalau diterjemahkan tulian, nanti enggak bisa bahasa Indonesia ya. Maka apa, tekad yang bulat. Contohnya, ajma'a fulanun ro'yahu ala kada. Fulan bertekad untuk melakukan demikian. Artinya idza sammama azmahu, sammama azmuhu alaihi, tekadnya itu telah bulat untuk melakukan satu hal. Dan ijma' dengan makna yang kedua ini yang ta'ata terjadi dari satu orang atau dari sekelompok orang. Kemudian ijma' secara istilah adalah kesepakatan semua ulama, ya, semua ulama mujtahid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asri minal usur, ya, mereka adalah para ulama di satu masa ala amrin diniyin untuk menyepakati satu hukum agama. Penjelasan definisi ittifaq, kalau kemudian semata-mata kata-kata ittifaq, maka ini adalah isim jenis ya umum mencakup banyak hal. Maka keluar yang tidak diinginkan dengan kriteria selanjutnya. Oleh karena itu, ketika ittifaq ini disandarkan kepada semua ulama mujtahid, maka tidak termasuk ijma' al-muta'allim, pelajar yang belum sampai derajat ijtihad, apalagi orang awam. wa man fi hukmihi, dan orang yang statusnya sebagaimana orang awam. Fala ibrota, maka tidaklah teranggap setujunya orang awam ataupun khilafnya orang awam. Orang awam itu mau setuju dengan satu hukum atau tidak setuju tidak mempengaruhi ijma. Tidak mempengaruhi ijma. Ustaz, saya enggak sepakat dengan hukum semacam ini. Ya monggo saja Pak, jenengan enggak sepakat, hukumnya tetap tidak berubah. Saya tidak sepakat dengan hukum yang Ustaz sampaikan. Enggak, saya cuma menukil ijma saja Pak. Jenengan enggak sepakat enggak masalah. Monggo jenengan tidak sepakat dan ijma tidak berubah. Karena sepakat dan tidak sepakatnya orang awam itu tidak mengganggu hukum. Tidak mengganggu hukum. Ya, fala ibrata biwafaqihim bala bikhilafihim, tidaklah teranggap setuju dan tidak setujunya orang awam. Wa kharaja bi aidan, dengan adanya kata-kata semua ulama mustahid, maka tidak termasuk ijma, husulul ijma, terjadinya kesepakatan namun dari sebagian ulama mujtahid tanpa yang lain. Maka misalnya ada kalimat jumhur ulama sepakat, itu ya enggak apa-apa, nyantai saja kan? Ya, karena itu bukan ijma. Ya, imam mazhab yang 4 sepakat, ini juga enggak masalah. Ini enggak masalah. Ketika kita menguatkan satu pendapat yang lain itu enggak masalah. Ketika ternyata pasangannya adalah jumhur ulama sepakat. Jumhur ulama sepakat kan, bukan semua ulama. Imam mazhab yang 4 sepakat. Imam mazhab yang 4 kan, bukan semua imam. Maka kesepakatan sebagian ulama bukanlah kesepakatan. Kemudian dari umat Muhammad, maka tidak termasuk ijma' dalam hal ini, ijma' umat terdahulu. Ijma' umat Bani Israel itu tidak teranggap. Dan yang dimaksud dengan umat Muhammad adalah umat ijabah dan bukan umat dakwah. Karena umat Muhammad itu ada 2 macam. Umat dakwah, yaitu semua manusia dan jin setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi di sana ada yang beriman, ada yang kafir. Kemudian yang beriman dari mereka disebut dengan sebutan ummatul ijabah, sekelompok orang makhluk yang merespon ajaan dan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan at-taqyid ketentuan ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah penjelasan tentang bada al-waktu atau bad'il waktu, dimulainya waktu, dijumpainya ijma'. Adapun di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah terhitung adanya ijma'. Seandainya semua sahabat mujtahid bersepakat, itu ijma' mereka tidak teranggap dan tidak disebut ijma'. Li'annahu zamanu nuzulil wahyi, karena itu adalah zaman turunnya wahyu, dan hukum dalam hal ini acuannya adalah wahyu. Kemudian kalimat fi asrinal usur, di satu masa, ini mengisyaratkan teranggapnya ijma' di semua masa. Di semua masa yang dijumpai ijma' setelah masa kenabian, baik itu masa sahabat ataukah masa setelahnya. Kemudian untuk perkara untuk hukum agama, maka tidak termasuk ijma' dalam hal ini kesepakatan mujtahid umat ini untuk perkara berkenaan dengan hukum akal. Semua ulama sepakat 1 + 1 = 2. Itu tidak termasuk ijma' dalam pembahasan ilmu usul fikih, meskipun itu ijma' ulama matematika kan? Atau ijma' semua orang yang berakal. Atau kemudian hukum adiyah, hukum adat, hukum kebiasaan. Kalau hukum adat mengatakan kalau kemudian mendungnya pekat, maka biasanya turun hujan. Atau hukum adat mengatakan kalau hujan namun mendungnya tidak gelap, putih, maka itu hujannya lama. Ini hukum adat, hukum kebiasaan. Yang namanya saja kebiasaan itu artinya yang paling sering. Boleh jadi kemudian terjadi sesuatu yang tidak sering. Sudah hitam pekat, ternyata enggak jadi hujan, cuma lewat. Itu ya mungkin terjadi. Karena ini kita bicara hukum kebiasaan. Maka kesepakatan berkaitan dengan hukum adat, hukum kebiasaan, itu tidak disebut ijma' dalam pembahasan usul fikih. Kemudian contoh-contoh ijma'. Taqaddam, telah lewat di pembahasan tentang khos dan yang lain sejumlah contoh ijma'. Berikut ini sejumlah masalah yang disepakati ulama yang kami nukil, kami kutip dari kitab Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm. Ikhtarnaha, yang kami pilih, min abwabin muta'adidah, dari beberapa bab. Para ulama sepakat bahasanya wanita yang menjalani masa iddah karena talak raja'i, talak satu dan talak kedua, itu punya hak tempat tinggal dan hak nafkah, yaitu nafkah untuk keperluan makan dan minum. Dan ulama sepakat bahasanya hubungan suami istri itu membatalkan iktikaf. Ulama sepakat bahasanya melakukan dosa besar atau terang-terangan melakukan dosa kecil adalah jarah, adalah cacat, turadu bi syahadah, sehingga ditolaklah persaksian orangnya. Maka ulama sepakat tidak diterimanya persaksian orang yang melakukan dosa besar atau terang-terangan melakukan dosa kecil. Ulama sepakat bahasanya nenek tidak dapat warisan ma'al jika ada ibu. Ulama sepakat anal wasiat li warisin, bahasanya wasiat untuk orang yang mendapatkan waris satu hal yang tidak diperbolehkan. Ulama sepakat laqauda, tidak ada kisos untuk pembunuh yang membunuh khotoan karena tidak sengaja. Karena kisos hanya ada dalam pembunuhan sengaja. Ulama sepakat bahasanya wanita yang dicerai ditalak dengan talak raja'i, maka dia tetap dapat warisan dari suaminya, atau kemudian suaminya mendapatkan warisan darinya dan dia mendapatkan warisan dari suaminya selama masa iddah. Maka jika itu talak-talak raja'i, kemudian ada yang meninggal saat masa iddah, suaminya meninggal, maka istri yang ditalak dengan talak raja'i yang masih dalam masa iddah dapat warisan. Demikian juga ternyata yang perempuan meninggal, suaminya dapat warisan. Kemudian ulama sepakat bahasanya safarnya seorang wanita fima ubihalaha, dalam safar yang dibolehkan, asalkan itu bersama suami ataukah mahram, itu hukumnya boleh. Kemudian ulama sepakat anna dzabal halal an'am fil haram walil muhrim halal, bahasanya an'am, an'am itu binatang ternak, yaitu unta dan sapi atau kambing, itu an'am. Yang dilakukan di tanah haram atau dilakukan oleh muhrim, orang yang dalam kondisi ihram, itu halal, halal untuk dimakan. Kemudian ulama sepakat bahasanya tidak ada dalam Al-Quran ayat sajadah lebih dari 15 ayat. Non berselisih apakah 14 ataukah 15. Namun sepakat tidak lebih dari 15. Kalau dia mengatakan 16, itu ngawur, menyelisih ijma. Namun diperselisihkan apakah jumlah ayat sajadah itu 14 ataukah 15. Kemudian ulama sepakat bahasanya wanita yang haid mengqadha, Ma'af tarat fi haidiha, puasa yang dia tidak berpuasa pada saat haid, maka puasa yang ditinggalkan karena haid itu diqadha dengan sepakat ulama. Kemudian contoh yang ke-16, ulama sepakat tidak boleh seorang itu mewakili menggantikan puasa orang lain yang masih hidup. Maka perwakilan puasa, dan ini orang yang diwakili masih hidup, itu tidak boleh dengan sepakat ulama. Yang diperbolehkan ketika dia sudah meninggal dunia. Kemudian dalil kalau ijma itu hujah. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ijma adalah hujah yang wajib diamalkan. Dan yang menyelisihi ijma ulama kaum muslimin dalam hal ini adalah an-nazam. Ya, dan dia adalah seorang tokoh Mu'tazilah. Ya, pendiri sekte Mu'tazilah namanya Nadhamiyah. Kemudian Syiah dan Khawarij. Dan tiga-tiganya itu khilaf mereka tidak teranggap. Maka jumhur di sini jumhur kaum muslimin. Jumhur di sini adalah jumhur kaum muslimin. Namun semua mereka adalah mubtadi, ahlil bid'ah. Dan khilaful mubtadi itu la yadur, itu tidak mengapa, tidak perlu dipikirkan. Berarti kesimpulannya ahlu sunnah sepakat ijma adalah hujjah. Dan dalil kaum jumhur kaum muslimin berdalil akan kehujahan ijma dengan sejumlah dalil. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, yaitu ayat di surat An-Nisa, dan pendalilan dengan ayat ini, ini diantaranya dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Siapa yang menentang Rasul min ba'di mata bayyanal huda, setelah jelas baginya petunjuk, kemudian dia mengikuti jalan bukan jalan orang-orang yang beriman, kami palingkan dia kemana dia mau berpaling, dan kami masukkan ke dia ke dalam neraka, wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sisi pendalilan, Allah Ta'ala tawa'ada mengancam orang yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman. Allah ancam dengan adab, sehingga ayat ini dalil wajibnya mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Wa madzaka, dan tidaklah hal tersebut wajibnya mengikuti jalan orang-orang yang beriman, illa li'annahu hujjatun, kecuali karena jalan orang-orang yang beriman itu hujjah. Dan apa itu jalan orang yang beriman? Ijma'. Itulah jalan orang yang beriman. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus akan ada sekelompok dari umatku yang zahirina alal haq, yang akan menampakkan kebenaran. Al-haditsa. Falau ajma' ahlul asrin, maka seandainya manusia pada satu masa itu bersepakat ala batilin, untuk menyetujui satu hal yang batil, la takhallafa, maka maka tidaklah terwujud kebenaran dari hadis di atas. Fidzalikal asri, di masa tersebut, karena tidak adanya orang yang menampakkan kebenaran di masa itu. Wadzalika batilun, itu adalah kemungkinan yang batil. Fabatolam, maka batillah ayakuna ijma'uhum, kalau kaum muslimin bersepakat untuk menyelisih kebenaran. Idan jika demikian, ketika kaum muslimin sepakat, maka itu adalah hujah yang yajib tiba'uhu, yang wajib untuk diikuti. Ya, maka berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis Ta'ifah Mansurah, akan selalu ada orang yang mempertahankan Islam yang asli. Maka jika di satu masa seluruh ulama sepakat satu A, ulama kemudian di zaman ini sepakat halalnya dan mubahnya pakai handphone, itu ijma. Pakai handphone itu sepakat, boleh, ya? Tidak haram. Ya, komunikasi pakai handphone, ya, dengan ijma, ulama zaman ini membolehkannya. Ya. Maka ketika kita katakan ulama zaman ini ijma, nelpon pakai handphone hukumnya boleh dan tidak haram, maka termasuk dalam ijma adalah Ta'ifah Mansurah. Termasuk dalam ijma berarti ta'ifah mansurah, berarti itu adalah satu hal yang benar. Satu hal yang benar. Dan jika itu sesuatu yang tidak benar, maka tidak mungkin ta'ifah mansurah menyepakatinya. Karena Nabi mengatakan mereka zahirina alal haq. Maka hal ini menunjukkan berarti ijma, ketika di satu masa seluruh ulama itu sepakat tanpa ada perselisihan satupun dari mereka, maka hal ini menunjukkan kalau itu adalah satu kebenaran yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Dan masa ijma, taqaddam telah lewat dalam definisi ijma, bahasanya masa ijma itu bersifat umum di semua masa, asalkan setelah wafatnya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada beda dalam hal ini antara masa sahabat dan masa setelah sahabat. Inilah pendapat jumhurul ulama. Khilafan menyelisihi sebagian ulama yang mengkhususkan ijma hanya pada masa sahabat, semacam Dawud Adz-Dzahiri dan ulama-ulama yang mencocokinya. Mustadilin mereka berdalil bahasanya sedikitnya jumlah sahabat dan terbatasnya mereka dan lemahnya motivasi hawa nafsu di kalangan para sahabat, maka karena kondisi-kondisi ini ya tayassar satu hal yang mudah mereka untuk bersepakat wal itla alaihi dan mengetahui kesepakatan mereka, maka mungkin ihtijat berhujah dengannya. Lain halnya dengan orang-orang setelah sahabat, karena banyaknya mereka ditambah perselisihan kepentingan-kepentingan mereka dan kelemahan mereka untuk melawan al-hukam penguasa. Ya ba'udu, maka satu hal yang jauh, adatan menurut hukum adat dan kebiasaan terjadinya kesepakatan dari mereka, wal itla' dan mengetahui adanya kesepakatan mereka. Waqad radal jumhur, dan jumhur ulama telah membantah pendalilan ini dengan mengatakan anna arbaba syubahi, bahasanya mereka-mereka orang-orang yang memiliki syubhat, yaitu para ahli bidah, ala kathratihim, meskipun mereka demikian banyak, waqtilafi ahwaihim, dan berbagai dan sangat beragamnya kepentingan mereka, qad ittafaqat kalimatuhum, kalimat mereka sepakat, alal batil, atas kebatilan, wa tala'a ala dzalika, wa tala'a ala dzalika, dan atau wa tuli'a ala dzalika, dan diketahui minhum, dari mereka, kal yahudi, semacam yahudi yang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ijma'nya kaum muslimin alal haqi, ijma'nya kaum muslimin untuk menyepakati satu kebenaran, aula bi ayyaqa, maka lebih layak untuk terjadi, wa yutalla alaihi, dan bisa diketahui. Wa min adillatil jumhur, dan dari dalil jumhur, dan di antara dalil jumhur, anal adillata, bahasanya dalil-dalil yang menunjukkan kehujahan ijma' bersifat umum, tidak mengkhususkan satu masa tertentu. Fakanal ijma' fi ayy asrin, maka ijma' di semua masa itu hujjatun, adalah hujjah. Ya, maka alasan jumhur ulama yang mengatakan hujjah, maka ijma' di semua masa adalah ijma' di semua masa adalah hujjah tadi disampaikan. Nih. Maka kesepakatan ahlul batil dalam kebatilan saja diketahui. Kesepakatan ahlul batil ketika mereka ijma atas satu hal yang batil diketahui. Maka Allah kemudian izinkan manusia untuk mengetahui mereka ijma dalam kebatilan. Maka apakah selayaknya kemudian ijma ahlul haq atas kebenaran dan malah tidak, infonya malah tidak tersebar dan tidak bisa diketahui. Tentu satu hal yang secara akal satu hal yang aneh. Maka jika ijma' ahlul batil atas kebatilan mereka itu satu hal yang mungkin untuk terjadi dan diketahui, maka ijma' ahlul haq itu mimbabil aula. Maka ringkasnya, maka ijma' satu masa jika memang betul-betul itu adalah ijma', maka itu adalah hujah. Meskipun sebagaimana kata Ibnu Taimiyah di Matan Wasitiyah, bahasanya ijma' yang mundhabit, yang kemudian bisa kemudian dipastikan itu ijma', adalah ijma' yang terjadi di tiga masa awal Islam. Namun, seandainya memang betul-betul setelah itu ada ijma' dan betul-betul ijma' dan memang terbukti ijma', maka itu adalah hujjah. Kemudian poin berikutnya, hal inqiratul asril mujma'in, apakah habisnya masa orang-orang yang bersepakat adalah syarat sahnya ijma' ataukah tidak? Maka berkenaan dengan ijma' yang sah jadi hujah, itu gambarannya seperti apa? Apakah ketika mereka, anggap saja misalnya semua ulama mujtahid kumpul kemudian sepakat, ya, mereka semua kumpul dan sepakat ketok palu untuk mengatakan hukumnya A, nah itulah ijma'. Apakah yang dimaksud ijma' itu seperti itu, ataukah ini ulama mujtahid kumpul kemudian sepakat, setelah itu bubar dan tidak ada yang mengubah hukum dan fatwa mereka sampai semua mereka meninggal dunia? Nah itu baru disebut ijma'. Mana yang disebut dengan ijma'? Maka ada dua kemungkinan tadi. Kemungkinan yang pertama, yang penting sepakat, maka itu ijma'. Kemudian setelah bubar dari kesepakatan, kemudian ada yang menyelisihi, maka ini keluar dari ijma', dan itu yang salah. Itu yang salah, namun itu tidak mengubah ijma' dan tidak merusak ijma'. Ya, maka kalau menurut kemungkinan ini dan ulama yang melihat ijma' itu, yang dimaksud ijma' adalah semacam ini, nanti tidak akan mempersyaratkan inqiradul asr, habisnya masa. Namun untuk kemudian kemungkinan yang kedua, gambaran ijma' menurut mereka ulama semua kumpul dan sepakat hukum satu masalah adalah A, ini baru sah disebut ijma', adalah manakala setelah mereka sepakat, kumpul sepakat kemudian bubar, tidak ada satupun yang menyelisihi sampai mereka semua mati. Nah, kalau pakai kemungkinan yang kedua, maka yang disebut ijma' harus disyaratkan inqiradul asr. Inqiradul asr itu apa? Matinya mereka semua, wafatnya mereka semua yang sepakat tanpa ada yang mengubah pendapat dan fatwa. Matinya semua orang tadi yang bikin kesepakatan tanpa ada satupun yang mengubah pendapat dan fatwanya, itu yang dimaksud dengan inqiradul asr, habisnya masa. Nah, maka inqiradul asr, habisnya masa itu syarat sahnya ijma' ataukah tidak, tergantung kita itu sepakat model ijma' itu yang mana, model yang pertama ataukah model yang kedua. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama, model ijma' itu yang sah yang mana, model pertama ataukah model yang kedua, ulama berselisih. Kita baca. Idza hasala al-ijma', jika terjadi kesepakatan dari semua ulama mujtahid di satu masa, fahal, maka apakah in aqada ijma'uhum, ijma' itu sah pada saat, pada waktu terjadinya kesepakatan, atau labuda fi in iqadihi, tidak boleh tidak kalau mau itu sah, ijma' itu sah, harus inqiradu asrihim, habisnya masa mereka, masa hidup mereka-mereka para ulama yang bersepakat. Dalam masalah ini ada dua pendapat, yang dua-duanya adalah dua pendapatnya Imam Ahmad, dan yang benar model ijma adalah yang pertama. Model dan bentuk ijma itu yang pertama, dan ini adalah pendapat jumhur. Maka jumhur ulama adalah pendapat yang benar, yang namanya ijma semua ulama anggap saja kumpul, ketok palu hukum satu masalah A. Begitu kemudian sepakat semua A, sepakat semua. Ya, maka di situ terjadi ijma. Nah, kok kemudian setelah kumpul semua tadi bubar, kemudian ada yang pulang ke negaranya dan menyelisihi, maka ini adalah pendapat yang melanggar ijma. Ini statusnya pendapat yang melanggar ijma, dan itu tidak teranggap. Dan pendapat tersebut yang menyelisih ijma semacam ini, inilah yang disebut dengan kaulun sadzun, pendapat yang jeleneh, yang tidak teranggap. Ya, maka wayadulu lahu umurun, dalil kalau tidak disyaratkan inqiradul asr, matinya semua orang yang bersepakat tanpa ada perubahan pendapat mereka, itu dalilnya ada beberapa dalil. Yang pertama, bahasanya dalil-dalil kehujan ijma' dari Quran dan Sunnah tidak mewajibkan untuk mempertimbangkan inqiradul asr. Yang kedua, bahasanya para ulama tabi'in, mereka berhujah dengan ijma' sahabat sebelum habisnya masa sahabat. Walau kana dzalika syartan, seandainya habisnya masa para sahabat, matinya semua sahabat adalah syarat sah ijma', maka tentu mereka para ulama tabi'in tidak bisa berhujah dengan kesepakatan sahabat sebelum matinya semua sahabat. Ternyata tidak. Ketika sahabat masih ada yang hidup, sebagian mereka berdalil, mereka para sahabat sepakat demikian-demikian. Kemudian yang ketiga, mempersyaratkan inqiradul asr itu yujib menyebabkan tidak ada ijma' sampai hari kiamat. Li'anna la yakhlu, maka karena tidaklah lepas satu masa dari tawalid, dari lahirnya beberapa individu, kemudian tumbuh besarnya individu tersebut, kemudian sampainya individu tersebut ke derajat ijtihad. Wa qabla inqiradin, dan sebelum matinya generasi ini, ya tawalat, kemudian lahirnya yang lain, dan seterusnya. Wa ma'ada ila itali in iqadil ijma', dan seterusnya. Wa ma'ada, yang ini menyebabkan pembatalan keabsahan ijma', fawa batil, maka mempersyaratkan inqiradul asr adalah satu hal yang batil. Ya, karena nanti konsekuensinya, kalau kemudian disyaratkan semua ulama yang sepakat itu harus mati terlebih dahulu, gimana kalau sebelum mereka ini mati lahir ulama-ulama muda yang juga sampai derajat mustahid? Maka ini juga perlu diminta pendapatnya. Nah, lo kalau begitu nanti sebelum ini mati terus ada lagi ulama muda, ya nggak pernah ada ijma'. Maka ringkasnya, yang benar adalah pendapat jumhur ulama usul fikih yang tidak mempersyaratkan inqiradul asr, habisnya masa. Yang menurut yang mempersyaratkan inqiradul asr, maka semua ulama yang mensepakati satu hukum, mereka semua ya, tidak ada pendapat yang baru muncul sampai mereka semua meninggal dunia. Tidak ada pendapat baru yang muncul sampai mereka semua meninggal dunia. Itu yang dimaksud dengan inqiradul asr. Kemudian thamaratul khilaf, buah dari perselisihan ini. Dan perselisihan itu adalah perselisihan yang layak untuk dibahas manakala ada thamaratul khilafnya. Kalau ada dua pendapat, namun buah dari dua pendapat tersebut sama, itu tidak perlu dibahas. Itu buang-buang waktu dan buang-buang umur membahasnya. Manakah yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut? Ketika tidak ada thamaratul khilafnya, ternyata tidak ada buah dari perselisihan tersebut. Karena mau ngambil pendapat A, mau pendapat B, ternyata membahas satu hukum, jawabannya sama. Mau pakai kacamata A, mau pakai kacamata B, ternyata ini hukum masalah ini, jawabannya sama. Maka ini perselisihan teoritis yang ya, tidak perlu harus terlalu diperhatikan. Perselisihan teoritis yang wajib untuk diperhatikan manakala ada thamaratul khilaf. Nah, apa thamaratul khilafnya? Yambani, maka dampak alal khilaf dari perselisihan di atas dalam masalah ini ada dua hal. Alakal menurut pendapat yang mempersyaratkan inqiradul asr, maka yasuru boleh bagi sebagian ulama mustahid untuk meralat pendapatnya. Dan pendapat yang baru ini layu tabar tidak teranggap menyelisih ijma karena ijmanya belum sah terjadi. Adapun menurut pendapat yang mengatakan tidak dipersyaratkan inqiradul asr, maka la yasuhu, tidak boleh bagi siapapun untuk meralat pendapatnya yang sesuai dengan ijma, karena ijma telah terjadi. Dan ijma yang telah terjadi boleh jadi itu adalah ijma dalam kebenaran ataukah menyepakati satu kebatilan. Dan menyepakati satu kebatilan sadahal yang muntafin mustahil berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan kehujan ijma. Falazima al-awwalu, maka konsekuensinya berarti yang benar, kemungkinan yang benar adalah yang pertama. Bahasanya itu adalah kesepakatan pada menyepakati satu kebenaran. Wa kaunuha haqqan, yaitu pendapat yang telah disepakati adalah sebuah kebenaran. Dan tidak diperbolehkan al-udul, berbelok dan menyimpang, berpaling dari satu pendapat yang nyata-nyata 100% itulah kebenaran. Maka ketika kemudian ada peralatan, maka kemudian ada yang meralat setelah mereka kumpul dan sepakat, maka apakah ini teranggap pendapat yang sah ataukah tidak, ini buah khilafnya. Maka seandainya setelah ada sepakat, telah sepakat kemudian ketika pulang ada yang meralat pendapat, maka kalau menurut ulama yang mengatakan tidak disyaratkannya inqiradul asr, maka ini adalah kaulun sadzun, tidak teranggap. Adapun menurut ulama yang mengatakan bahasanya ada persyaratan inqiradul asr, maka pendapat tersebut tetap menjadi pendapat yang mu'tabar, pendapat yang diakui dan tidak dianggap sebagai pendapat yang nyeleneh. Kemudian buah khilaf yang kedua, alal qaul menurut pendapat yang mempersyaratkan inqiradul asr, labuda tidak boleh tidak harus ada kesepakatan dari man nasya'a, dari ulama muda yang baru lahir dan tumbuh besar namun dia telah sampai derajat ijtihad. Wa ila, jika ternyata ulama muda tersebut tidak sepakat, lamma tammal ijma'u, maka belum sah terjadinya ijma'. Li'annahu, karena ijma' tidaklah sah kecuali dengan habisnya masa. Namun menurut pendapat yang tidak mempersyaratkan inqiradul asr, maka tidak diperbolehkan bagi si ulama muda untuk menyelisih ijma' karena ijma' telah sah terjadi. Ya, kemudian poin selanjutnya adalah mustanadul ijma', sandaran ijma'. Layan akidu al-ijma' tidaklah terjadi ijma' kecuali ada sandarannya dari ayat Al-Quran atau hadis. Waqala qaumun, ada sekelompok ulama yang mengatakan boleh terjadi ijma' ala ijtihadin faqat, dan dasarnya adalah murni pendapat. Namun ini satu hal yang dilarang, satu hal yang terlarang menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di kitab beliau Ma'arijul Wusul ila Anna Usuluddin wa Furu'ahu qad bayyana Ar-Rasul. Di kitab beliau yang judulnya Ma'arijul Wusul haitsu qal fihi. Di kitab tersebut Ibnu Taimiyah mengatakan wala tujad dan tidak dijumpai satu masalah yattafiqul ijma' 'alaiha yang terjadi ijma' padanya kecuali padanya terdapat nas. Waqad kana ba'duna sebagian orang menyebutkan adanya sejumlah masalah fiha ijma'un yang disepakati namun tidak ada nasnya. Contohnya mudharabah, transaksi mudharabah. Kata sebagian ulama tidak ada nas dalam masalah ini namun ada ijma' bolehnya. Maka kata Ibnu Taimiyah walaisa kadzalik, tidak seperti itu, tidak benar kalau ini adalah satu masalah yang tidak ada nasnya. Bahkan mudharabah satu hal yang masyhur di antara manusia, di antara orang Arab di masa jahiliyah, terutama orang Quraisy. Karena al-aghlab yang dominan dari orang-orang Quraisy adalah pedagang dan mereka orang-orang Quraisy adalah pemilik harta yang kemudian mereka serahkan harta tersebut kepada para pengelola dan pekerja. Dan buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah safar membawa harta orang lain sebelum beliau jadi nabi. Sebagaimana nabi telah bersafar membawa hartanya Khadijah ke Syam yang sampai sana untuk beli barang kemudian dijual di Mekah. Demikian juga rombongan dagang yang ada di sana Abu Sufyan, yang ini jadi latar belakang kisah terjadinya perang Badar. Karena maksud Nabi pertama kali adalah menghadang rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun ternyata mereka kemudian ngambil belok jalan, ngambil jalan yang lain dan ngasih tahu orang Mekah untuk kemudian datang menyelamatkan barang dagangan mereka. Setelah posisinya selamat, Abu Sufyan kontak pada orang-orang Mekah, kita sudah selamat, posisi aman, ayo balik saja. Nun Abu Jahal ngotot, enggak, kita sudah berangkat, enggak pakai balik-balik. Meskipun tujuan awalnya menyelamatkan rombongan dagang, kemudian berubah tujuan. Abu Jahal kemudian berubah tujuan, tetap ngotot berangkat, meskipun Abu Sufyan sudah kontak, kalau kami dalam posisi aman, dan Abu Sufyan sudah menyarankan untuk kembali. Namun saran Abu Sufyan ditolak oleh Abu Jahal, dan Abu Jahal dan rombongan melanjutkan perjalanan, akhirnya terjadilah perang Badar. Air, maka di sini ada air, ada rombongan dagang, rombongan orang yang membawa, rombongan unta yang membawa barang dagangan. Yang alatikana fiha Abu Sufyan, yang di sana ada Abu Sufyan, kan aktsaruha, mayoritas barang dagangan tersebut mudharabah bersama Abu Sufyan atau yang lain. Maka tatkala Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Maka para sahabat pun, para sahabat Nabi bersafar membawa harta orang lain dengan status mudharabah dan Nabi tidak melarang hal tersebut. Dan sunnah Nabi adalah perkataan beliau, perbuatan beliau, demikian juga persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi membiarkan mudharabah, maka berarti mudharabah itu satu hal yang ada dalam syariat bisunnah dengan dalil sunnah, tepatnya adalah sunnah takririyah, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha, sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian aqsamul ijma', macam-macam ijma'. Maka macam-macam ijma' dari sisi ijma'nya itu sendiri ada dua macam. Ada ijma' berupa perkataan atau ijma' perbuatan. Yang kedua adalah ijma' sukuti. Ijma' jenis yang pertama, Aisyarih menegaskan kullu fardin, semua individu ulama' mujtahid dengan pendapatnya fil hukmi, dalam satu hukum al-mujma'alah yang ternyata disepakati, atau dia melakukannya maka fayadulu fi'luhu, perbuatannya menunjukkan bolehnya hal tersebut menurut beliau. Dan ijma' jenis ini tidaklah diperselisihkan kehujahannya indal qa'ilin, menurut ulama-ulama yang menetapkan adanya ijma'. Dan ijma' adalah hujah. Dan siapakah mereka ulama-ulama tersebut? Semua ahlu sunnah. Kan tidak ada yang menyelisihi kehujan ijma' kecuali ahlul bidah, khawarij, syiah, kemudian nazamiyah, sekte, mu'tazilah. Kemudian ijma' sukuti. Wathani, dan yang kedua, ayah sul al-qaul, ada satu pendapat atau satu perbuatan minal ba'di, dari sebagian ulama'. Wayantasir dalika, kemudian tersebarlah pendapat tersebut darinya. Wayaskutu al-bakun, kemudian yang lain cuma diam, mendiamkan pendapat tersebut atau perbuatan itu, atau tidak mengingkari dan tidak menyalahkan man hasola minhu, orang yang melakukannya. Maka itu ijma' sukuti. Contoh ijma' sukuti, ada satu pembahasan dalam ilmu faraid namanya aul. Hakama bihi Umar, maka Umar kemudian menetapkan adanya aul di masa khilafah beliau dengan musyawarah sebagian sahabat, sedangkan sahabat yang lain cuma diam saja. Aul itu adalah ketika ada satu kemudian kasus waris, tidak ada di sana asobah, semuanya adalah orang-orang yang mengambil jatah, setelah diberikan jatahnya masing-masing kok masih sisa. Maka kemudian Umar dan memutuskan dengan musyawarah dengan para sahabat, sisa ini kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang ada dengan menimbang persentase, dengan menimbang jatah mereka masing-masing. Nah, ijma' sukuti ini, ijma' jenis ini, ukhtulifa fihi, diperselisihkan. Faqala qaumun, sekelompok ulama mengatakan itu ijma', tidak boleh berpaling darinya. Sekelompok yang lain mengatakan itu bukan ijma', bahkan bukan hujah. Pendapat yang ketiga mengatakan itu hujah namun tidak disebut ijma'. Ya, istadala al-qa'ilun, ulama yang mengatakan itu ijma' berdalil. Bahasanya mereka para ulama tabi'in, jika disampaikan kepada mereka dari sahabat semacam ini, yaitu ijma' sukuti, mereka tidak membolehkan orang untuk berpaling meninggalkannya. Sehingga ijma' sukuti adalah ijma' minhum, fahuwa ijma'an, maka ini ijma' minhum dari para ulama tabi'in, annahu, bahasanya ijma' sukuti hujjatun, adalah hujjah. Ya, kebiasaan para tabi'in ketika disampaikan sahabat demikian-demikian, tidak ada yang menyelisihi, mereka diam. Dan mereka kemudian berpendapat dengan pendapat tersebut. Maka berarti tabi'in ijma', kalau itu adalah hujjah. Kalau ijma' sukuti itu hujjah. Adapun ulama yang mengatakan itu bukan hujjah, lebih-lebih lagi tidaklah layak untuk disebut ijma', mereka berdalil. Bahasanya diamnya ulama mujtahid itu yahtamil, dimungkinkan. Dimungkinkan lil muwafaqah, setuju. Dan dimungkinkan karena dia belum melakukan ijtihad dalam masalah tersebut. Atau dia telah melakukan ijtihad dalam masalah tersebut, namun belum nampak baginya pendapat yang cocok. Atau dia diam karena mahabah, karena takut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi mas'alatil aul, tentang masalah aul. Maka diam itu banyak kemungkinan, boleh jadi setuju, boleh jadi belum melakukan ijtihad, boleh jadi sudah melakukan proses ijtihad namun belum ada hasilnya, boleh jadi sudah melakukan ijtihad dan tidak ada hasilnya namun karena yang sudah terlalu muncul itu nama-nama besar, pendapat nama-nama besar, maka kemudian khawatir, ini saya menyadari saya siapa, enggak layak kemudian disandingkan dengan beliau-beliau, akhirnya diam saja. Wa bi anna sukutal ulama, alasan yang lain, Bahasanya diamnya ulama ketika terjadi perbuatan yang mungkar misalnya la yadullu tidaklah menunjukkan ala annahum indahum laisa bimungkar. Bahasanya itu bukanlah mungkar menurut ulama yang diam. Lima ulama karena telah diketahui bahasanya maratibul ingkar, macam-macam ingkarul mungkar itu ada tiga macam, dengan tangan, dengan lisan atau dengan hati. Dan tidak adanya ingkar dengan tangan dan lisan la yadullu tidaklah menunjukkan tidak adanya pengingkaran dengan hati. Fala yadullu as-sukutu sehingga diamnya ulama tidaklah menunjukkan ala takrir sakit setujunya orang yang diam untuk lima waqo'ah tentang apa yang terjadi. Hatta yuqal sehingga kemudian bisa disimpulkan qad ujmi'a alaihi ijma'an sukutian, telah terjadi ijma' sukuti. Wala yasbutu dhalika anhu, maka tidaklah benar adanya ijma', adanya persetujuan anhu dari si ulama yang diam. Wa yudhafu ilaihi sehingga bisa disandarkan kepada beliau kalau beliau menyetujuinya illa idza ulima ridahu bil waqi', kecuali setelah kita ketahui bahwasanya beliau menyetujui apa yang telah terjadi. Dan tidak ada yang mengetahui hal tersebut illa allamul ghuyub, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian alasan yang lain mereka berdalil dengan masalah pengingkaran dengan hati. Mendiamkan sesuatu itu bukan berarti setuju. Enggak mesti setuju, boleh jadi sebenarnya ingkar namun enggak bisa ngomong, enggak punya kemampuan, akhirnya cuma diam saja. Maka setuju itu tidaklah bisa kita katakan setuju kecuali jika memang dan kita sandarkan beliau setuju, kecuali manakala kita tahu secara pasti beliau ridho dengan hal tersebut. Namun yang benar ijma' sukuti adalah ijma'. Pendapat yang benar ijma' sukuti adalah ijma'. Karena di dataran realita, bukan di dataran teoritis, tidak ada ijma' kecuali ijma' sukuti. Siapa yang meniadakan ijma' sukuti sama saja merontokkan semua ijma'. Karena di dataran praktis tidak ada ijma' kecuali ijma' sukuti. Sampai-sampai wajibnya sholat lima waktu, apakah itu ijma' ulama? Itu sukuti saja. Tidak kemudian dicek satu-satu, apa pendapat anda, disensus satu-satu. Nah, kemudian ulama kemudian mengatakan yang lain diam, itu ada dalilnya, sudah. Kemudian itu dikatakan ulama ijma' sholat lima waktu itu wajib. Zina itu haram, minum khamr itu haram, dan seterusnya. Di dataran praktis, di dataran realita, tidak ada ijma' kecuali ijma' sukuti. Maka mengingkari ijma' sukuti, ya, itu adalah langkah untuk merontokkan ijma' itu sendiri. Dan ingat, kehujahan ijma' itu adalah satu hal yang disepakati ulama ahlu sunnah. Dan tidak ada yang kemudian mengingkarinya kecuali ahlul bidah. Maka mengingkari ijma' sukuti adalah langkah ahlul bidah untuk merontokkan ijma'. Karena hakikat ijma', sampai ijma' sahabat sekalipun, ijma' yang disebut ijma' sahabat sekalipun itu ijma' sukuti. 2-3 orang ulama sahabat berpendapat, yang lain diam, sudah itu ijma'. Itu ijma'. Kemudian tidak ada kemudian ijma' sahabat yang itu ijma' yang betul-betul ijma', ditanyai satu-satu. Apa pendapat ini, pendapat ini? Enggak, paling-paling untuk mengatakan ini ijma' sahabat, terbukti ada 7 atau 10 sahabat yang berpendapat demikian, yang lain diam. Gitu. Maka hakikat ijma' di dataran praktis adalah ijma' sukuti. Maka mengingkari ijma' sukuti sebagai ijma' itu adalah langkah untuk merontokkan ijma' itu sendiri. Dan namun perlu diketahui bahasanya ijma' sukuti yang diperselisihkan itu adalah ijma' sukuti manakala kemudian kemudian tidak terus-menerus. tidak terus menerus, namun ada ijma' sukuti yang disepakati. Ada ijma' sukuti yang disepakati. Insyaallah mungkin di pertemuan yang akan datang akan saya bahkan penjelasan tambahan untuk ijma' sukuti. Bahasanya ijma' sukuti ada yang disepakati, ada yang disepakati, tidak seluruhnya diperselisihkan. Ada memang yang diperselisihkan manakala waktunya sempit, tidak cukup untuk kemudian menggali dan melakukan istihad yang kemudian diam ini, ya, maka di situ diperselisihkan. Namun jika itu dalam waktu yang lama, ya, kemudian tidak ada pengingkaran, tidak ada pendapat, ya, maka itu adalah ijma' sukuti yang disepakati oleh ulama sebagai ijma'. Ya, keterangan lebih detail yang insyaallah akan saya bacakan di pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk bab al-akhbar, bab hadis, itu bisa kita lewati. Menimbang itu pertama bukan bahasan pokok usul fikih, dan itu bahasan pelajaran mustalah hadis, maka sudah teranggap terwakili oleh pelajaran mustalah hadis. Oleh karena itu maka ya, kita akan lanjutkan dengan halaman 67, ya, di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan halaman 67 tentang af'alu rasul, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.